العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله kita berpuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu sekali lagi untuk kita mempelajari dan meningkatkan ilmu kita di dalam agama Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Dan alhamdulillah pada malam ini kita akan mula masuk kepada kitab baru dalam mempelajari hadis-hadis hukum daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Setelah kita lalui hadis-hadis berkenaan dengan faraid pada minggu-minggu lepas, tibalah masanya kita mulakan dengan hadis-hadis berkenaan dengan kitab nikah. Kitab nikah. Jadi kita telah buka kitab muka surat 739. Ada terdapat muqaddimah tentang kepentingan kitab nikah dan sebagainya. Jadi elok juga kita mulakan dengan membaca sedikit sebanyak daripadanya. Apakah arti nikah? Nikah dalam dari segi bahasa artinya persetubuhan. Jadi nikah artinya persetubuhan. Jadi itu dalam bahasa Arab. Macam kita kahwin pun persetubuhan, asalnya dalam bahasa. Kahwinkan binatang misalnya, itu adalah persetubuhan. Kemudian dari sudut syarak, ia memberi makna lebih daripada itu, iaitu akad. Satu akad, satu kontrak persetubuhan. Kontrak nikah yang kita faham sebagai akad nikah. Jadi akadnya itu sendiri, belum lagi persetubuhan. Tak semestinya semua nikah itu, akad nikah tu berakhir dengan persetubuhan. Jadi ada perbezaan antara ni dengan yang itu. Ulama telah mengkaji, membaca ayat-ayat dalam Al-Quran yang di mana ada disebutkan lafaz nikah dengan berbagai bentuknya. Lafaz nikah dengan teks dari sudut perbuatannya ataupun masdarnya, kata namanya. Maka mereka mengatakan semua di dalam Al-Quran bila ada lafaz nikah, ia bermakna akad. Melainkan di dalam satu tempat di dalam Al-Quran yang bermakna persetubuhan. Jadi semua nikah, lafaz nikah dalam Al-Quran, kalau kita nak tafsirkan, kita mesti tafsirkannya sebagai akad. Akad, bukan persetubuhan. Melainkan dalam satu ayat, dalam Surah Al-Baqarah ayat 230. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrah. Artinya jika kemudian suami itu mentalakkan dia talak yang kedua, yakni talak yang ketiga, maka wanita itu tidak halal lagi baginya hingga dia kahwin dengan suami lain. Kahwin di sini, tankihah di sini artinya bersetubuh, bukan akad. Tafsiran ini adalah yang ditafsirkan oleh Nabi SAW sendiri dalam hadis yang akan kita baca juga, dan ijma' ulama. Jadi tak cukup seseorang yang dicerai, cerai tiga itu berkahwin dengan laki-laki lain kemudian boleh kembali kepada suami yang pertama, melainkan setelah dia bersetubuh dengan suami yang kedua, lepas itu diceraikan, baru boleh kahwin lagi. Itu yang dimaksudkan dengan kata-kata tankihah ataupun nikah yang ada dalam ayat ini. Adapun semua ayat-ayat lain dalam Al-Quran yang banyak tu, semuanya bermakna akad. Contohnya, ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna Fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu bernikah dengan orang-orang yang beriman, yakni wanita-wanita yang beriman, arti di sini akad, bukan tersubuh. Fama lakum alaihi qabla min qabli an tamassuhunna, sebelum kamu bersubuh dengan mereka, maka kalau kamu ceraikan, maka tidak ada iddah atas kamu. Jadi yang lain-lain ayat-ayat dalam Quran semua artinya apa? Akad sahaja. Dan nikah ini secara ijma' ulama ia disyariatkan dalam Islam. Satu syariat dalam Islam. Kita belum cakap dia wajib ke, dia sunat ke. Kita cuma cakap dia disyariatkan dalam Islam. Dan ini satu perkara yang penting. Bila kita cakap tentang sesuatu perkara dalam fikih misalnya, kita nak tahu dia disyariatkan ataupun tidak. Kita jangan cakap lagi tentang dia maknanya pensyariatan tu, maknanya dia adalah dia wujud dalam Islam ataupun tidak. Yang ini secara rasmi, secara rasmi. Sebab ada beberapa perkara di dalam Islam tapi tidak rasmi, yang ini tidak disyariatkan. Ada berlaku dalam Islam, tidak disyariatkan. Jadi syariat tu artinya ia ada dalam Islam. Kalau ada dalam Islam, mesti ditunjukkan oleh dalil-dalil Islam, iaitu sama ada Alkitab ataupun As-Sunnah ataupun Ijma' ataupun Qiyas. Mesti ada. Kalau tak ada, dia tidak disyariatkan langsung. Jadi ia ada dalam Islam, disyariatkan sebagaimana di dalam Al-Quran, fankihu ma taba lakum minan nisa, ya. Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kalian senangi, dalam surah An-Nisa. Jadi ada satu perintah kat situ, kawinilah. Cuma kita belum nak bahaskan adakah ia bermakna wajib, sebab ada perintah kan, dan ayat-ayat yang semisal dengannya. Ada ayat lagi. Adapun daripada sunnah pula, antaranya hadis yang pertama yang akan kita baca kejap lagi, ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, wahai pemuda-pemuda, barang siapa daripada kalian yang mampu, maka hendaklah dia berkahwin. Adakah ini wajib atau tidak, kita jangan cerita dulu, tapi maknanya dia disyariatkan dalam Islam. Dia disyariatkan dalam Islam daripada Quran, sekarang daripada hadis. Dan orang Islam semuanya, ulama'nya dan bukan ulama', bersepakat akan pensyariatan nikah. Kemudian tentang hikmat nikah, sebelum kita terangkan hukumnya, hikmat nikah, hikmah bukan sebab. Kita dah bezakan, kita dah pernah terangkan perbezaan antara hikmah dengan sebab, illah. Sebab, kalau sebab tu ataupun illah tu yang lebih tepat. Jika ada illah, ada hukum. Jika ada sebab, mesti ada hukum. Jika ada sifat memabukkan, mesti ada hukumnya haram. Misalnya lah, jika okey, itu apa ni, dari segi illah. Tapi kalau hikmah, dia tidak semestinya ada hukum tersebut. Mungkin ada, mungkin tak ada, tapi hukumnya tetap sama. Contohnya nikah ini, kita nak ambil contoh dekat. Nikah ini, antara hikmahnya adalah untuk memperbanyakkan zuriat. Tak semestinya kalau orang tu tak boleh dapat zuriat ataupun tak banyak sangat, dia tidak disyariatkan untuk berkahwin. Tak semestinya. Jadi ada perbezaan antara hikmah dengan illah, dengan sebab. Ataupun kita ambil contoh lain, misalnya hukum judi, hukum berjudi. Apa hukumnya? Haram. Sebab dia ataupun illah dia, apakah illah yang menyebabkan judi itu hukumnya haram? Memabukkan ke? Bukan kan? Apa dia? Melalaikan. Melalaikan. Merugikan. Kalau menguntungkan boleh ke? Kalau tak melalaikan boleh ke? Kalau tak melalaikan. Jadi kalau kita katakan itu antara hikmahnya, hikmah ada, mungkin ada, mungkin tak ada, tapi illah sebenarnya lebih daripada itu. Illah diharamkan perjudian itu lebih daripada sekadar melalaikan, sekadar merugikan dan sebagainya. Tapi yang merugikan tu mesti ada. Siapa yang main judi, mesti ada yang rugi. tak semestinya dia yang rugi. Kalau dia tak rugi, kawan yang dia main tu mesti rugi. Jadi mesti ada. Tentang lalai tu, mungkin lalai, mungkin tidak kan. Jadi itu bukan illah dia. Illah dia lah, dia memakan harta orang lain secara haram. Itu illah dia. Mesti akan berlaku. Setiap judi mesti ada memakan harta orang lain secara haram. Tak ada orang yang, walaupun dia reza, antara satu sama dengan lain, bukan masalah reza. Tak apalah. Sekali ni awak menang, kali ni saya kalah. Nanti lagi sekali saya pula menang, awak kalah. Jadi saya tak kisah kalau awak menang. Jadi kita boleh continue, boleh judi dan sebagainya. Tidak, Islam tak tengok terhadap hati ataupun niat manusia. Dia tengok keadaan tersebut. Keadaan tersebut menyebabkan perkata, apa ni, perkara demikian, iaitu yang menyebabkan memakan harta orang lain dengan cara haram. Jadi ia diharamkan. Baik. Hikmah, hikmah disyariatkan nikah. Kita baca lagi senang. Firman Allah SWT, dan kawinkanlah orang-orang yang bersendirian di antara kalian. Kawinkanlah orang-orang yang bujang di antara kalian. Wa ankihul ayyama minkum. Dalam surah An-Nur. Ini merupakan perintah. Dan ada pula larangan daripada melarang wali-wali wanita daripada berkahwin dengan suami dia kalau dia hendak. Wala ta'dhuluhunna, wala ta'dhuluhunna antankihu. Maka janganlah kalian, yakni para wali, menghalangi mereka kahwin lagi dengan bekal suaminya. Ini dalam ayat Baqarah. Jadi ini juga ada larangan daripada melarang orang kahwin. Tadi perintah untuk berkahwin. Jadi ini semua adalah ayat-ayat berkenaan dengan ataupun menggalakkan perkahwinan. Dan dalam sunnah Nabi SAW pula berkata, an-nikah sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, dia bukan termasuk golonganku. Jadi semua galakkan untuk bernikah. Masih kita belum cakap dia wajib ataupun tidak. Dan akhir sekali, ayat yang tadi ataupun hadis yang akan datang ni, nikahlah kalian agar kalian menjadi banyak kerana aku membanggakan kalian kepada berbagai umat pada hari kiamat. Tanakahu takatsaru fa innahu mubahin bikum yaumal qiyamah. Jadi itu hadis daripada hadis Nabi SAW berkenaan dengan nikah, memerintahkan ataupun menggalakkan kita bernikah. Baik. Hikmah dia, pertama untuk menjaga kemaluan laki-laki dan wanita. Jadi suami isteri lah. Suami isteri kalau yang berkahwin, dia akan memelihara kemaluannya dan akan membatasi pandangan masing-masing kepada suami isteri saja, tidak kepada orang luar yang lain ataupun ajnabi. Itu satu perkara yang mujarab sekali, paling mujarab. Selagi dia belum kahwin, dia akan cari, dia akan tengok. Kalau dah kahwin, hanya kepada pasangannya sahaja. Kemudian yang kedua, untuk memperbanyakkan keturunan. Itu maksud daripada perkahwinan. Jadi untuk mendapatkan zuriat, untuk memperbanyakkan hamba-hamba Allah dan orang-orang yang mengikut Nabi-Nya, sehingga terlihasir, maknanya sehingga jadilah, hingga direlaksikan kata-kata Nabi SAW. Nabi nak apa? Nabi nak berbangga-bangga dengan umatnya yang ramai pada hari kiamat, supaya mereka apa ni, sama-sama sembah Allah SWT, tolong-menolong dan sebagainya. Yang ketiga, menjaga nasab. Dengan berkahwin, kita dapat menjaga nasab kita, nasab dan keturunan kita. Ada wujudnya perkenalan antara sesama manusia dan ada saling sayang menyayangi dan tolong-menolong. Sekiranya tidak ada akad nikah dan upaya menjaga kemaluan dengan pernikahan, maka banyak nasab yang tidak terkenal, tidak dikenali. Dan kehidupan ini menjadi fawda, yakni anarki. Tak ada, tak tahu siapa dia punya. Dia tak ada mak, tak ada, tak tahu mak, tak tahu bapak, tak tahu adik, pakcik, semua tak tahu. Maka dia tidak ada waris, dia tidak ada hak, tidak ada pangkal dan tidak ada cabang. Jadi memang Islam tidak membenarkan demikian. Yang keempat, dengan pernikahan dapat ditumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri. Dan ini juga memang maksud daripada perkahwinan. Jadi setiap manusia memang secara fitrahnya memerlukan kepada pasangannya. untuk berdamping dengannya di dalam hidupnya, berbagi atau berkongsi rasa dengannya dalam suka dan duka, dalam kelapangan dan kesusahannya secara fitrah. Jadi kalau nabi-nabi pun berkahwin memerlukan demikian, tentu sekali orang yang bukan nabi memerlukan. Jadi memang fitrah dalam manusia, daripada Adam lagi dah ada pasangan. Jadi nombor 5, hikmah yang kelima, ada dalam pernikahan itu rahsia ilahi yang sangat besar yang terwujud secara sempurna ketika akad pernikahan dilaksanakan. Jika Allah menetapkan kebersamaan, yakni terus bersama, maka di antara suami isteri akan muncul makna-makna cinta dan kasih sayang yang tidak akan dirasakan di antara dua teman kecuali setelah bergaul sekian lama. Ini juga satu perkara yang hanya orang berkahwin saja yang tahu. Kalau ditetapkan bersama-sama, kalau dia dah kahwin lama, akhirnya dia akan timbul persefahaman antara dua pasangan ini, antara pasangan ini. Dan inilah yang disyaratkan ataupun diisyaratkan dalam firman Allah SWT dalam surah Rum. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu merasa cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda untuk kaum yang berfikir. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatil liqaumi ya'qilun. Inna fi dhalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Jadi itu syarat ataupun sebab disyariatkan nikah. Ada di sana persefahaman, yaitu saling cenderung dan tenteram kepada isteri. Itu yang sepatutnya berlaku lah. Itu yang sepatutnya berlaku. Kalau tak ada je, dah tak ada tenteram dan tak ada kasih sayang, maka tidak tercapai. Jadi disyariatkan pula jalan keluarnya. Dah usaha-usaha disyariatkan jalan keluar. Kalau memang kat rumah tu tak ada tenteram dan tak ada lagi kasih sayang, maka tidak ada sebab ataupun tidak dapat lagi matlamat daripada perkahwinan tersebut. Yang keenam, berbagai urusan rumah tangga dan keluarga dapat ditangani dan diurus kerana bersatunya suami isteri yang sekaligus menjadi benih tegaknya masyarakat. Bagaimana kita faham bahawa masyarakat itu terdiri daripada keluarga, kan? Keluarga baru individu. Kalau keluarganya kuat, utuh, semua urusannya dibereskan dengan baik, maka masyarakat akan maju. Jadi seorang suami bekerja dan mencari penghidupan, itu memang tugas asasi untuk seorang suami. Dia kerja, dia cari nafkah untuk keluarganya. Kemudian isteri pula menjaga rumah, menjaga anak dan sebagainya. Maka dengan itu akan bereslah urusan keluarga. Bila urusan keluarga telah beres, maka masyarakat akan lancar dan maju dan boleh melakukan perkara-perkara lain. Dari sini dapat diketahui bahawa isteri mempunyai tugas yang besar di dalam rumahnya, tidak kalah besar dari pekerjaan suami di luar rumah. Jika isteri pandai menangani tugas-tugasnya, berarti dia telah melaksanakan tugas yang besar bagi masyarakat. Dari sini pula dapat diketahui bahawa orang-orang mengeluarkan wanita dari rumahnya dan tempat tugasnya, iaitu di rumah, agar bernampingan dengan pekerjaan kaum laki-laki adalah orang-orang yang menyimpang dari pengetahuan tentang kemaslahatan agama dan dunia dengan penyimpangan yang amat jauh. Jadi itu asal ataupun asal tempat yang Allah letakkan laki-laki dengan wanita. Laki-laki keluar, perempuan di dalam rumah. Sebab tak mungkin, sebab sampai sekarang pun yang perempuan keluar bekerja, yang jaga anak tetap perempuan juga. Cuma dia mungkin amah dia ke ataupun nenek dia dan sebagainya, kan? Jadi memang asal tempat perempuan tu kan dekat rumah. Jadi tidak ada apa ni, kita katakan tidak ada kelebihan seorang yang orang wanita yang kerja kat luar atas orang yang duduk kat rumah. Tidak ada kelebihan dia orang yang kerja kat luar dengan orang yang duduk kat rumah jaga anak. Tak adalah orang boleh katakan status yang lebih besar kerana dia kerja dapat duit daripada orang yang duduk kat rumah. Sebab itu memang kerja dia. Sebab tak ada, tak ada, jika tak ada orang yang melakukan, isterinya tak lakukan kerja kat rumah, tak akan berjalan ataupun tidak akan selesai tugas-tugas di rumah. Siapa yang nak lakukan? Amah, amah ke dan sebagainya akan jaga anak-anaknya dan seterusnya. Jadi kita katakan tak boleh kita lari daripada daripada kedudukan yang Allah telah letakkan ini. Cuma ni tak bermakna bahawa kerja untuk orang wanita tu haram. Cuma kalau diperlukan, kalau ada sebabnya, maka mereka, mereka keluar. Tapi kalau tidak ada sebab, itulah memang tempat asalnya. Faedah-faedah pernikahan tidak dapat dihitung pena dan tidak dapat dibatasi pemahaman, kerana itu merupakan tuntunan syariat ilahi. Disunahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Tapi pernikahan mempunyai adab dan hukum-hukum yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dari kedua pihak agar tercipta kenikmatan dan kebahagiaan. Jadi mesti ada adab-adabnya, mesti ada hukum-hukumnya. Daripada mula dia nikah hingga berterusan, harus diperhatikan dan dilaksanakan dari kedua pihak agar tercipta kenikmatan dan kebahagiaan. Eh, mungkin seseorang itu pada awal-awalnya semua betul lah, ikut sunnah dan sebagainya, ikut adab, ikut hukum, walimahnya, saksinya dan seterusnya. Tapi bukan berhenti kat situ aja kan. Lepas tu ada lagi hak-hak suami isteri, ada lagi perkara-perkara lain yang harus dipelajari juga. Barulah kita boleh menjanjikan ataupun menggarantikan kehidupan yang aman damai yang dimaksudkan oleh Islam. Di antara kewajipan suami ialah memberi infak ataupun nafkah. Jadi infak ni kurang tepat eh, dalam terjemahan adalah memberi nafkah. Nafkah lebih tepat kepada ahli keluarga, adapun infak lebih kepada bukan ahli keluarga. Menyediakan pakaian. Jadi nafkah dia apa? Menyediakan pakaian, tempat tinggal yang layak, makanan lah, dan tentu sekali berlapang dada mempergauli dengan lembah lembut dan wajah berseri. Sementara isteri pula berkewajipan berbakti kepada suami, menjaga rumah, mengatur keadaannya, wang belanja, mengasuh anak-anak dan mendidiknya, menjaga kehormatan suami, memelihara rumah dan hartanya, menyambut kedatangannya dengan muka berseri juga, mendatangkan sebab-sebab kesenangan suami, mendatangkan kegembiraan bagi dirinya agar suami mendapat kebahagiaan, ketenangan dan ketenteraman di dalam rumah setelah penat bekerja. Ini semua yang dicakap ni semuanya secara umum saja. Dia nak kasihkan gambaran am. Kemudian jika masing-masing di antara suami isteri itu dah penuhkan hak dan kewajipan pasangannya, maka keduanya akan merengkuh ataupun mendapat kehidupan yang bahagia. Berkumpul dalam keadaan terpuji, rumah mereka dipayungi kegembiraan dan keceriaan. Anak-anak akan tumbuh dalam iklim yang tenang. Mereka akan tumbuh berkembang dengan tabiat-tabiat yang mulia, sifat yang baik dan akhlak yang terpuji. Ini juga terbukti eh? Jika keluarganya bagus, aman damai, maka anak-anak akan hidup dengan dengan baik, dengan akhlak yang baik. Tapi kalau porak-peranda ataupun kurang bapa ataupun kurang mak ataupun tak ada dulunya sekali, maka anak-anak tu biasanya terbiar. Itu yang tidak dikenaki oleh Islam. Pernikahan yang sebahagian faedahnya sudah kami sebutkan penulis eh, dan disusul dengan terciptanya kebahagiaan merupakan pernikahan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jadi mesti sesuai dengan syariat Islam. Yang mana yang kita maksudkan akan dapat ni semuanya adalah yang ikut syariat Islam, yang menjamin kemaslahatan manusia, kemakmuran, kemakmuran alam dan kebahagiaan dunia serta akhirat. Jika apa yang dituntut itu tidak terwujud, jadi ini syarat dia. Syarat kita akan dapat ni semuanya apabila kita ikut Islam. Jika kita tak ikut sebahagian daripada hukum Islam atau semuanya sekali, maka kita telah mengabaikan aturan-aturan ilahi seperti yang diperintahkan, maka akan berlakulah sebaliknya. Jadi perjanji tadi untuk mendapatkan semua maksud-maksud ini tidak akan tercapai. Jadi dengan itu kita ketahui keunggulan agama, kemuliaan tujuan dan maksudnya. Jadi Allah SWT Islam telah mengaturkan untuk kita hingga dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah. Jadi sekarang bermula dengan hukum nikah. Hadis pertama dalam bab nikah ada menyentuh tentang hukum berkahwin. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menyediakan sarana untuk menikah, hendaklah kalian bernikah, kerana pernikahan itu lebih dapat menahan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Barang siapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, kerana puasa itu merupakan penawar syahwat baginya. Baik. Hadis Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud. Ya, dalam hadis ini Nabi SAW mengkhitab ataupun berdialog dengan syabab. Syabab itu pemuda. Pemuda berjantina laki-laki. Tak untuk wanita, untuk laki-laki. Dan umur mereka, syabab ni adalah kata ulama tak sampai 30. Daripada balik sampai 30 tahun. Ada kata lebih daripada itu, ada kata kurang. Yang penting lebih kurang lah, pemuda lah. Manistato aminkumul ba'ah, barang siapa di antara kamu yang mampu. Ba'ah, ba'ah ni dari segi bahasa artinya mampu ataupun kuasa, kemampuan untuk berjimak, bersubuh. Itu dari segi bahasa. Tapi dekat sini bukan maksud dia mampu untuk berjimak. Tapi yang lebih tepat insya-Allah adalah artinya barang siapa daripada kamu yang mampu untuk berkahwin dari sudut sarana pernikahan, maharnya dan sebagainya. Dapat sediakan tuntutan-tuntutan perkahwinan. Sebab Nabi SAW berdialog dengan pemuda. Pemuda memang dah ada kekuatan untuk berjimak. Jadi sekarang ni Nabi kata siapa yang mampu daripada kalangan mereka ini. Jadi dia dah ada kemampuan, maka Nabi SAW hendaklah dia bernikah, berkahwin. Fal yatazawwaj, hendaklah dia berkahwin. Kalau kita baca dalam syarahnya, ba'ah tu ni diambil daripada makna al-muba'ah, iaitu tempat tinggal yang dapat didiami oleh pasangan suami isteri. Jadi barang siapa yang mampu tempat tinggal, yang mampu siapkan tempat tinggal dan sebagainya, maka hendaklah dia berkahwin. Itu dari segi maknanya. Manistata'a minkumul ba'ah. Ada pula dari segi bahasa, artinya dia kekuatan jimat. Falyatazawwaj, hendaklah dia berkahwin. Kemudian Rasulullah SAW telah menerangkan sebabnya, hikmahnya. Fa'innahu aghaddu lil basar, sesungguhnya dia lebih menahan pandangan. Siapa yang dah kahwin, pandangan dia akan dapat turun, cool down. Wa'ahsanu lil farj, dan ia lebih memelihara akan kemaluannya. Jadi itu adalah hikmah daripada berkahwin. Tidak ada masalah kat sini, eh? Jadi memang maksud daripada berkahwin adalah untuk memelihara pandangan dan untuk memelihara syahwat. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Tapi kalau siapa yang tak mampu apa? Tak mampu dari sudut material, dari sudut kewangan. Siapa yang tak mampu? Sebab pemuda memang mampu untuk bersetubuh. Jadi ini yang tak mampu nak kahwin, tak ada duit. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, kerana itu merupakan penawar syahwat baginya. Jadi al-wija dari sudut bahasa, ya, kalau kita baca nombor 5 tu, penjelasan lafaz itu saluran darah. Yang kedua, testis kaum lelaki, dia ni yang dapat menahankan syahwat. Jadi puasa ni, kata Rasulullah SAW, dia dapat menahankan syahwat. Satu perkara yang berkenaan dengan sains. Semua orang tahu Nabi SAW bukan doktor, tapi ini pun Nabi SAW dapat terangkan dengan tepat. Siapa yang puasa, dia tak makan, dia tak minum. Dan sumber syahwat adalah daripada makanan dan minuman. Jadi itu memang satu cara yang paling efektif. Tidak ada jalan lain untuk menahan syahwat daripada puasa. Daripada puasa. Kalau tidak, dia kahwin. Baik. Kalau daripada sudut hukum, seolah-olah di sini menunjukkan bahawa siapa yang mampu berkahwin, dia wajib berkahwin. Betul tak? Daripada hadis ini. Tapi betulkah demikian? Fahaman gitu betul ke? Kalau ada orang yang mampu tapi tak nak kahwin, adakah dia berdosa? Mengikut hadis ini. Jadi dalam ini, dalam masalah ni ada beberapa mazhab. Ada beberapa mazhab. Ada yang mengatakan wajib, tapi itu cuma satu daripada 1000 lah ulama. Bahkan tak ada yang dikenali berpendapat demikian melainkan kaum zahiri. Kaum zahiri, dia mengambil ayat-ayat perintah dia dalam Al-Quran semua sebagai wajib. Dia tak takwil-takwilkan lagi. Jadi dia kata wajib walaupun sekali dalam seumur hidup. Tapi yang peliknya, dia tak wajibkan berjima. Tu yang zahiri lah. Wajib kahwin aja. Siapa mampu wajib kahwin. Jumhur mengatakan ia tidak wajib. Kebanyakan mengatakan hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Mazhab Maliki pula mengatakan hukumnya berbeza-beza menurut keadaan seseorang itu. Kalau seseorang itu mempunyai syahwat, satu, kemudian dia mampu, maka hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Kalau dia mampu dari sudut kewangan tapi tak ada syahwat, apa hukumnya? Makruh untuk dia berkahwin. Betul? Itu kaum Maliki. Lepas tu lagi satu mengatakan, kalau dia tak mampu dari sudut kewangan dan tak ada syahwat pun makruh jugalah. Makruh. Tapi kalau dia mampu dalam syahwat, dalam kekuatan berjima, tapi tak mampu dari sudut kewangan, ini yang dimaksudkan oleh hadis ini, hendaklah dia puasa. Hendaklah dia puasa. Sebab dia memang tak mampu. Yang benarnya adalah pendapat ini, insyaAllah. Kebanyakan ulama mengatakan inilah yang paling tepat, kerana ia berbalik kepada keadaan seseorang tadi. Keadaan seseorang tadi. Dan yang menguatkan pendapat ini adalah ayat dalam Al-Quran, wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih, dalam surah An-Nur. Hendaklah seseorang yang tidak mampu untuk bernikah, yang tak mampu, tak ada duit, hendaklah dia tahan, yasta'fif, yang ini dia sabar, sehinggalah Allah SWT kayakan dia, berikan dia kelebihan. Jadi menunjukkan bahawa tidak wajib. Siapa yang boleh tahan, dia tahan. Dan ini pula yang dilakukan oleh kebanyakan ulama. Banyak ulama tak kahwin, ya. Banyak ulama tak kahwin. Antaranya Syekh Islam Ibnu Taimiyah tak kahwin. Imam Nawawi pun tak kahwin, ya? Saya tak tahu. Jadi Imam Nawawi pun tak kahwin. Ceritanya Syekh Islam Ibnu Taimiyah, orang berikan dia hamba wanita, hamba perempuan. Kan dia perang, dia orang menang, dapat hamba perempuan, hadiahkan pada dia, taruh kat depan dia, dia tak layan. Dia tulis buku, dia tulis, dia tak ada masa lah nak kahwin. Tapi dia galakkan berkahwin lah. Dia sendiri tak perlu. Dia tak semua orang macam itu, tak bermakna itu sunnah. Sunnahnya adalah berkahwin. Dia balik kepada seseorang tu. Cuma masalahnya kalau dia mampu dalam kewangan dan mampu untuk berjima, kemudian dia takut pula dia melepaskan hawa nafsu dia bukan dengan cara yang sah, bukan dengan cara yang halal, takut buat zina. Jadi kata ulama untuk dia wajib pula, untuk dia wajib kahwin. Jadi itulah bergantung kepada keadaan seseorang. Jadi ini semua sebelum berlaku apa-apa. Yang kita cakap tadi tu semua berlaku apa-apa. Tapi zaman sekarang diorang kahwin terpaksa. Dah semuanya dah jadi baru nak kahwin. Itu terpaksa. Itu lain eh. Orang fikir dulu baru kahwin. Diorang dah buat dulu baru diorang nak kahwin. Jadi yang tak, yang tidak-tidak. Di dalam masalah tu, masalah kahwin dengan wanita yang dia zina tu, yang dia zinakan tu, ada macam-macam pendapat ulama. Ada ulama kata tak boleh kahwin. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal tak boleh kahwin dengan wanita yang telah di, yang dia apa ni, subuhi sebelum berkahwin. Mazhab Syafi'i dia kata boleh. Jadi sebab tu kat sini pakai mazhab tersebut. Antara mazhab-mazhab yang membenarkan kahwin dengan perempuan yang telah dia subuhi tu adalah mazhab Syafi'i. Dan kita dapati dia punya keburukan pun boleh tahan banyak juga keburukan daripada pendapat ini. Sebab bila dia kahwin, perempuan tersebut bukannya bertaubat, lelaki itu belum bertaubat. Jadi macam gitu. Sebab dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur, Wa'z-zaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik. Az-zani la yankihuhu la ta' az-zaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik wa hurima dzalika 'alal mu'minin. Perempuan-perempuan yang buat zina, dia tak ada yang berkahwin dengannya melainkan lelaki zina juga ataupun orang musyrik. Dan ini diharamkan atas orang beriman. Yakni perempuan zina kita tak boleh kahwin dengan dia, haram 'alal mu'minin. Tapi ada khilaf lah antara ulama. Mazhab Imam Hanbal dia pegang pada ayat ini, dia kata tak boleh kahwin dengan perempuan yang dah buat zina. Dengan satu syarat aja, kalau dah bertaubat. Jadi dengan yang ini dia tutup sana, dia tutup sini kan, lepas tu dia orang kahwin, sebab tu tak ada berkat. Jadi hukum pertama kita dah dapat daripada hadis ni adalah hukum berkahwin, dia digalakkan, yang amat digalakkan. Dan cara ataupun remedy ya, ubat untuk mereka-mereka yang tak mampu berkahwin. Jadi kalau ada orang tanya apa hukum apa hukum mengeluarkan mani dengan sengaja misalnya, betul tak? Untuk pemuda-pemuda kerana takut zina, tak boleh tahan misalnya. Jadi hukumnya jelas daripada hadis ini, tak boleh ya? Hukumnya haram. Itu tempat-tempat yang paling tepat. Kita jangan tengok semua khilaf ulama, kita main ambil yang kita suka lah. Ada orang main ambil aja yang kita suka, memang ada ulama kata boleh. Tapi kalau kita tengok hadis ini, kalau ada cara lain tentu Nabi SAW dah ajar. Kan Nabi SAW tak tinggalkan satu perkara yang baik melainkan Rasulullah SAW telah ajarkan, ataupun benda yang tak baik melainkan Rasulullah SAW telah ingatkan. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun dan surah-surah lain kan, disebutkan tentang sifat-sifat orang yang beriman. Antaranya apa? Mereka memelihara kemaluan mereka. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan mereka-mereka yang memelihara kemaluan mereka, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Melainkan atas isteri-isteri mereka ataupun hamba sahaya mereka, maka dengan itu mereka tidak tercela. Maknanya selain daripada itu, faman yataghaw wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Barang siapa yang mengambil atau mencari cara lain selain daripada yang tadi itu, maka mereka adalah golongan yang melampaui batas. Jadi jelas dalil bahawa semua cara yang itu semuanya haram, melainkan bernikah ataupun berpuasa. Jadi suami ataupun lelaki dengan wanita telah selanjur sampai hamil, lepas tu mereka tak kahwin. Okey, jadi mereka kahwin. Itu anak siapa? Biologically anak dia lah. Kalau mazhab Syafi'i boleh kahwin. Sebab dia kata persetubuhan tadi bukan nikah yang sah. Semua nikah yang sah, nikah yang batil lah. Nikah yang batil maknanya dia tidak diiktiraf oleh syarak. Syarak tak kira. Jadi bila tak kira, anak itu tidak dibinkan kepada bapa dia. Anak yang dibinkan kepada bapaknya adalah daripada nikah yang sahih. Itu mazhab Syafi'i. Dia pakai dalil tu. Jadi oleh demikian tu bukan anaknya dalam syarak. Walaupun mungkin anaknya dari sudut biologi. Jadi mereka katakan boleh kahwin, cuma mereka katakan makruh. Maknanya kalau nak kahwin dari sudut syarak boleh. Oh, okey, ni lain. Saya ingat yang soalan tadi. Jadi tak, boleh jugalah. Sekarang dah selanjur, boleh tak lelaki tu kahwin dengan perempuan tersebut? Yang tadi saya cakap, mazhab Syafi'i kata boleh. Mazhab Syafi'i kata boleh. Mazhab Ahmad kata tak boleh. Dalil dia dah terangkan tadi ya, dalil dia. Sebab ni zina. Kita tak boleh kahwin dengan perempuan zina. Melainkan dia dah bertaubat. Dan paling kurang pun mesti nak kena apa tu, bersih rahimnya. Maknanya kalau dia hamil kena tunggu sampai bersalin baru boleh kahwin lah, nak ikutkan macam itu. Jadi dalam masalah ni macam-macam masalah timbul. Dia dari sudut syarak memang dia bukan bapaknya yang sah. Jadi bagaimana dengan harta pusaka yang tadi kita dah cerita kemarin tu kan, harta pusaka semua macam mana? Ada macam-macam masalah timbul. Tapi yang betulnya dalam pendapat tadi itu anak dia. Sebab dari segi biologi dia anak dia, tidak boleh dia kahwin dengan lelaki tadi. Kalau anak dia perempuan, anak zina tu perempuan, dia tak boleh kahwin. Baik. Jadi jangan masuk banyak-banyak panjang tu macam-macam cerita lagi Itu kita akan masuk tentang mawani'ul nikah. Perkara-perkara yang dilarang ataupun wanita-wanita yang dilarang untuk kita bernikah. Baik. Kebanyakan telah kita terangkan dalam kesimpulan hadis ni. Satu masalah. Kalau pemuda-pemuda tak mampu untuk berkahwin, tak cukup duit, adakah dianjurkan untuk mereka berhutang untuk berkahwin ataupun tidak? Digalakkan kan? Kita dah tahu digalakkan. Jadi boleh tak dia berhutang kerana nak capaikan ataupun nak ikut sunnah Nabi SAW tu? Jadi Nombor 6, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, bagi orang yang tidak memiliki harta, apakah dianjurkan untuk mencari pinjaman dan bernikah? Jadi ada perbezaan pendapat di kalangan mazhab Imam Ahmad dan lain-lainnya. Allah SWT telah berfirman, dan orang-orang yang tidak mampu kahwin dan hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah mampu memampukan mereka dengan karunia-Nya. Jadi dalilnya ataupun hukumnya apa? Dia tidak meminta pinjaman. Dia kena sabar sampai dia mampu. Sabar sampai dia mampu. Dan ini sebenarnya tak timbul masalah. Kalau nak ikutkan, pemuda nak kahwin tak jadi masalah. Yang jadi masalah sekarang ni adalah bapak-bapak kepada wanita. Asalnya nikah sepatutnya dimudahkan. Jadi sekarang bila dia dah naikkan mahar, jadi susah. Jadi susah, pemuda tak dapat kahwin. Kena sabar. Tak semua puasa lah. Kalau semua belajar puasa dan sabar, dah selamat, tak ada masalah. Tapi yang tak sabar tu lah. Hantaran adat ke syariat? Syariat. Maknanya syarat mahar lah. Kau cakap pasal mahar kan? Mahar. Mahar yang hantaran yang lebih daripada mahar tu hadiah lah. Hadiah itu ada, itu ada. Itu dalam bangsa kita je. Kita daerah sini lah, eh? Orang Arab dia semua sama. Kalau 7,000 tu mahar dia. Tapi kat sana 100,000 rial, eh? Maknanya $50,000. $50,000, RM100,000 gitu. Mahal. Dan tu semua kira hadiah. Kalau hadiah apa semuanya tak kira lah. Yang penting tak dapat kahwin sehingga dia bayar. Tu mesti bayar. Kalau dikata kereta GMC, kereta macam itu, kereta lah, emas lah, apalah, rumah lah, semuanya, semuanya sekali RM20,000. Diorang semua sama mahal. Cuma kita bila tulis maharnya RM10 ke apa? $100 Yang hantaran beribu-ribu. Itu penting, eh, bila kita tulis tu sebagai mahar atau tulis tu sebagai hadiah. Itu ada hukum-hukum dia nanti. Kalau bercerai nanti macam mana, dan mutah dan sebagainya. Itu ada macam-macam hukum. Tapi dia adat ataupun dia syariat, tak kira lah. Lelaki tu tak dapat kahwin selagi dia tak dapat bayar. Sama juga. Sama juga. Baliknya sama. Jadi dalam masalah ni, selain daripada pemuda bersabar, gitu juga dengan apa ni, wali-wali kepada wanita, kena apa? Kena memudahkan. Kena memudahkan. Kalau datang pemuda yang beriman dan bertakwa, sepatutnya dimudahkan. Jadi kata Nabi SAW, mahar yang paling barakah sekali, yang paling mudah. Yang paling mudah. Yang paling mudah tak semestinya yang paling sikit, yang paling murah. Kalau dia orang kaya, RM10,000 tak ada apa-apa, kan? Nah, kalau orang miskin, RM1,000 pun ada masalah. Jadi yang paling mudah, dia ikut keadaan. Itu yang sepatutnya. Ada apa-apa soalan terhadap tentang hadis ni? Kita tak ada, kita terus pada hadis berikutnya. An Anas bin Malik radhiyallahu an anna nafaran min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alu azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam an amalihi fi sir. Faqala ba'duhum la atazawwajun nisa, wa qala ba'duhum la akulul laham, wa qala ba'duhum la anamu ala firash. Fabalagha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhalik, فحمد الله وأثنى عليه فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa ada beberapa orang dari sahabat Nabi SAW bertanya kepada para istri Nabi SAW tentang amalan beliau ketika memencilkan diri. Jadi beberapa sahabat tanya isteri Nabi SAW kat rumah, dah balik dari masjid, bila kat rumah malam-malam, apakah amalan Nabi SAW? Macam mana Nabi punya semayang, punya zikir dan sebagainya, nak tahu. Kemudian dalam riwayat lain, apabila diterangkan oleh istri Nabi SAW, Nabi SAW buat gini, buat gini, yang kita semua tahu sebenarnya, ka'annahum, mereka seolah-olah anggapnya sebagai sedikit. Mereka anggap sebagai sedikit saja Nabi SAW punya amalan. Ini mungkin untuk Nabi SAW, dia telah diampunkan dosanya, apa yang telah berlalu dan apa yang akan datang. Tapi untuk kita, kita mesti amal lebih. Kita mesti amal, mesti amal berlebih-lebihan, lebih lagi. Lalu kata mereka, qala ba'dhum, kata sebahagian daripada mereka, la atazawwajun nisa, aku tidak akan bernikah dengan wanita. Yang lagi satu pula mengatakan, aku tidak akan memakan daging. Dan lagi pula mengatakan, la anamu ala firash, aku tidak akan tidur atas kasur. Maknanya malam dia tak tidur. Mungkin juga ada yang kumpulkan semuanya sekali, ya. Jadi ada yang tak nak kahwin, maknanya dia tidak jima, yang ada tak nak makan daging, yang ada kata dia tak nak tidur malam. Fa balagha Nabi sallallahu alaihi wasallam zalik. Nabi SAW dengar akan perkara demikian. Lalu Nabi SAW pun diri khutbah. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya. Lalu dia berkata, bagaimana dengan orang-orang yang berkata begini dan begitu? Adapun aku solat, aku solat dan aku tidur. Dan aku puasa dan aku berbuka. Puasa dan aku tak puasa, ada kali puasa, ada kali berbuka. Dan aku bernikah dengan wanita, aku menikahi wanita. Wa atazawwaju nisa. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Hadis yang penting berkenaan dengan nikah, tapi juga berkenaan dengan macam-macam perkara lain. Jadi di sini kita dapati bahawa sahabat-sahabat ni adalah orang-orang yang apa? Yang suka carikan kelebihan, cari pahala. Mereka suka pahala. Yang pertama sekali yang mereka nak dapat tahu bagaimana nak dekatkan diri pada Allah SWT, mereka tengok apa yang Nabi buat. Jadi mereka tanya kepada isteri Nabi SAW kerana mereka lebih tahu tentang amalan-amalan Nabi SAW di rumahnya ketika dia bersendirian. Masalahnya sebagian sahabat tu apabila dia dengar, mereka rasa macam sikit amalan tu, mereka rasa mereka buat boleh buat lebih banyak daripada tu. Jadi mereka pun nak buat perkara yang sebenarnya yang pada pendapat mereka tu baik, tapi dalam syariat tidak baik. Itu ada yang tidak mahu bernikah dengan wanita. Itu yang dimaksudkan daripada hadis ini. Hadis ini berkenaan dengan yang tadi. Orang yang tidak mahu berkahwin dengan wanita kerana apa? Kerana nak banyakkan ibadat. Semudah dia boleh ibadat banyak-banyak. Jadi niat dia bagus, niat dia baik. Yang lagi pula yang tak nak kan keenakan dunia, tak nak makan daging, kerana makan daging buat dia malas, jadi dia tak nak. Yang lagi satu pula tak nak tidur terus pasal dia dapat ibadat sepanjang malam. Jadi ini memang berlaku zaman sahabat. Kita ingatkan dia tak berlaku, dia berlaku pada zaman sahabat. Dan perkara ini sampai kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW melarang mereka. Tapi Nabi SAW tidak menamakan mereka. Nama mereka sebenarnya dalam riwayat lain diketahui siapa-siapa mereka. Diketahui siapa-siapa sahabat-sahabat tersebut. Ada kata tiga sahabat tu. Jadi itu memang cara Nabi SAW memberi teguran. Dia tak sebutkan namanya, memalukan mereka. Dia cuma cakap umum. Apa apa hal dengan sebahagian kaum? Itulah mabalu aqwamin. Apa hal dengan sebahagian kaum ni yang nak cakap gini, yang cakap gini, ataupun yang nak buat gini, yang nak buat gitu. Jadi Nabi SAW pun mengatakan sunnah beliau. Sunnah beliau adalah dia solat, yakni solat malam, dan dia tidur. Nabi SAW tak pernah solat sampai, bukan tak pernah lah, bukan sunnah Nabi SAW solat sepanjang malam tak tidur terus. Yakni sepanjang malam, setiap malam tak tidur tu, itu bukan sunnah Nabi SAW. Cuma kita tak katakan bahawa siapa yang tak tidur terus, yang tak boleh tidur, solat sepanjang malam, tak boleh tidur lain eh, dia solat sepanjang malam, dia telah buat bid'ah. Ha, itu ada perbezaan antara itu dengan yang yang dimaksudkan oleh hadis ini. Sebab ternyata Nabi SAW ada kala tak tidur. Kalau pada malam-malam 10 Ramadan yang terakhir, malam-malam 10 Ashrul Awakhir ya, dari bulan Ramadan, untuk cari Lailatul Qadar, dalam hadis lain Nabi SAW apa, dia bangunkan isteri-isteri dia semua, dia ikat dia punya dia ikat kain dia, maknanya dia terus solat sampai subuh kan. Jadi itu ada Nabi SAW ada solat sampai subuh, yakni sepanjang malam, tapi bukan setiap malam macam tu, bukan setiap malam macam tu. Jadi siapa yang nak tiap-tiap malam nak buat macam itu, dia tak ikut sunnah Nabi SAW. Dan sebenarnya tak ada orang dapat, sebenarnya orang tak mampu lah nak buat demikian. Dia cuba pun dia tak akan mampu. Para sahabat tu ada yang cuba juga, tak mampu kan. Lepas dah tua dia, dia menyesal tak ikut nasihat Nabi SAW. Baik. Jadi di sini menunjukkan bahawa hukum tidak berkahwin tu, kerana untuk sebab-sebab demikian, iaitu untuk mendapatkan pahala lebih dan sebagainya, bukan sunnah Nabi SAW. Bukan sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi adalah berkahwin. Wa atazawwajun nisa, dan aku berkahwin dengan wanita. Adakah orang-orang yang degil, kalau ada orang yang degil sekarang ni ya, yang tak nak kahwin, yang tak nak makan daging misalnya, dan tak nak tidur, nak solat sepanjang malam, apakah mereka tu bukan daripada golongan Rasulullah SAW? Apakah kita katakan mereka bukan daripada golongan Nabi SAW? Kalau bukan golongan Nabi SAW, maknanya dia golongan siapa? Adakah dia bukan orang Islam? Bukan orang Islam. Siapa buat macam itu, dia bukan orang Islam. Kafir lah. Orang sembayang terus setiap malam, tak tidur, kafir. Orang yang tak kahwin, kafir. Orang tak makan daging, kafir. Kalau kita punya tafsiran terhadap hadis-hadis macam gitu, bahaya. Bahaya. Tapi boleh. Kalau tengok macam itu, nampak macam betul. Siapa yang tidak suka sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi kita kena lihat apa yang ulama tafsirkan ataupun syarahkan hadis ini. Maksud dia adalah orang yang benci sunnahku, yakni benci. Raghiba an sunnati maknanya dia benci, bukan sekadar tak ikut aja. Dia benci, dia ingkar, maka dia bukan daripada golonganku. Dalam hatinya dia tak suka dengan sunnah Nabi SAW, walaupun dia buat, dia telah tegur daripada Islam. Tapi kalau dia tak buat, bukan kerana benci, tapi malas saja, dia tak tegur daripada, tak keluar daripada Islam. Nah, jadi itu perbezaan ya. Dalam hati Allah saja yang tahu. Mungkin dia buat tau, mungkin dia pakai siwak misalnya, tapi sebenarnya dia benci dengan siwak. Maknanya dia tak reza dengan hukum ni, dengan sunnah ni. Yang itu dia terkeluar daripada Islam, dia membatalkan iman. Hadis ini adalah hadis yang asal ataupun hadis ataupun asal hukum ataupun dalil, asal dalil tentang perkara-perkara yang diadakan dalam Islam. Perkara yang diadakan dalam Islam itu tidak diterima oleh syariat. Ini dalilnya. Imam Syatibi rahimahullah, Imam Syatibi yang masyhur, dia ada kitab namanya I'tisam. I'tisam maknanya berpegang teguh kepada sunnah ni. Apabila dia membawa dalil-dalil menunjukkan kebatilan bid'ah dan bahaya bid'ah, dia bawa hadis ini. Ini hadis yang paling sahih tentang perkara tersebut, bahawa ini semuanya niat dia baik, nak ikutkan semuanya hasanah, baik. Jadi walaupun baik, mengikut syariat, dia ditolak kerana ia bukan ikut sunnah Nabi SAW. Jadi ini penting, walaupun kita ingatkan dia baik, kita kena cek dulu dengan sunnah. Kalau sunnah kata boleh, kita lakukan. Kalau tidak, kita tinggalkan. Jadi itu satu perkara yang hinggakan Nabi SAW berkhutbah dan kemudian terangkan. Maknanya ia satu perkara yang penting. Dalam riwayat lain banyak, antaranya ada orang yang Nabi SAW tengah khutbah, ada orang tengah orang diri. Dia berdiri, tak duduk. Dia berdiri kat matahari pula tu. Dia Nabi SAW tengah khutbah, dia nampak orang tu diri. Dia tanya kenapa, orang tu kata dia ni, dia nazar, tak nak apa, tak nak duduk waktu khutbah, nak diri kat panas. Nabi SAW suruh dia batalkan nazar dia dan duduk. Sebab Allah SWT, Nabi SAW kata apa, Allah SWT tidak menginginkan, tidak mengharapkan, tidak memerlukan kamu siksakan diri kamu sendiri untuk untuk dapatkan keridaan Allah SWT. Maknanya Allah SWT lebih kaya daripada kita nak susah payah sampai kan nak dapat pahala. Cara nak dapat pahala bukan macam tu. Kalau susah pun kebanyakan daripada hadis ini jelas tentang hukum nikah. Ada apa-apa soalan? Dia mungkin kita ambil lagi satu hadis kerana ia semakna dengannya. Hadis 299 An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yaqul radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Uthman bin Maz'un at-tabattula walau adzina lahu lakhtasaina. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW telah menolak hidup membujang yang dilakukan oleh Uthman bin Maz'un radhiyallahu an. Sekiranya beliau mengizinkannya, tentu kami sudah mengembiri diri kami. Jadi hadis ini bersifat khabar. Hadis ini bersifat khabar, berita daripada seorang sahabat bahawa seorang sahabat bernama Uthman bin Maz'un meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dia mengkhususkan dirinya dalam ibadat. Jadi dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh tak dia ibadat saja? Dan dia kebirikan ataupun dia khaskan dirinya untuk ibadat. Solah macam padri atau macam apa ni? Rahib. Macam rahib. Tak keluar malam, solat, siang, puasa dan sebagainya. Jadi tak kahwin, tak apa semuanya. Jadi Nabi SAW tidak mengkenankan. Nabi SAW tidak membenarkannya. Jadi Nabi SAW perintahkan untuk kahwin dan sebagainya. Jalankan hidup dia sebagai lelaki lain. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau Uthman bin Maz'un ni diizinkan untuk melakukan demikian, tentu kami dah buat, kami dah kembirikan. Maknanya diorang potong kemaluan mereka, zakar mereka. Untuk apa? Jadi tak ada syahwat lagi, terus hidupnya ibadat dia saja. Dan Nabi SAW tak izinkan. Hukum daripada hadis ini, hukum daripada hadis ini adalah pensyariatan atau galakan untuk berkahwin. Tak boleh kita khaskan diri kita untuk ibadat sahaja sebagai melakukan oleh agama-agama lain. Nak ikutkan, kita tengok pelik lah kita tengok pelik. Tapi penyakit ni masih ada lagi dalam masyarakat. Nak ibadat sahaja ni, nak lebih-lebihkan ibadat ni, memang ada dalam masyarakat. Jadi memang kita lihat ada orang tu bila zikir tak cukup dengan apa yang disunahkan oleh Nabi SAW. Dia nak zikir lain, nak tambahan. Kalau baca Quran pun baca sajalah tapi dia nak baca yang special-special punya ayat pada waktu-waktu tertentu. Puasa pun yang telah disyariatkan tu pun tak cukup bagi dia. Dia nak puasa pada waktu-waktu tertentu. Hari Jumaat pun dia nak puasa kadang-kadang. Dan juga ibadat-ibadat lain. Solat dia pun macam-macam solat dia buat pada waktu malam. Dan sebagian daripada mereka memang tinggalkan keluarga mereka. Tinggalkan keluarga mereka. Anak isteri mereka tinggalkan kerana khusyuk dalam ibadat. Pergi kepada majlis-majlis zikir. Ada tak? Ada. Sampai pergi dari satu tempat ke satu tempat, satu masjid ke satu masjid, satu negeri ke satu negeri. Untuk apa? Untuk berzikir. Jadi jelas untuk kita ni, kita dah faham lah kenapa mereka lakukan demikian. Mula-mula niat dia untuk dapatkan diri dengan Allah SWT, untuk sampai kepada satu makam yang tertentu dengan Allah SWT. Tapi dalam perjalanan tu dia telah ditipu oleh syaitan. Jadi akhirnya sebenarnya dia lakukan demikian tu untuk untuk dirinya sendiri, untuk hawa nafsunya sendiri. Dia dah jadi macam ketagih. Jadi macam ketagih. Kalau tak dapat, rasa macam kehilangan. Jadi dia buatlah, dia buat, dia buat, dia buat, dia buat. Dan ini semua dilarang oleh hukum, dilarang oleh syariat. Jadi kalau kita terpengaruh dengan kegiatan-kegiatan demikian yang ada dalam sebagian masyarakat kita ni, maka kita akan terkeluar daripada sunnah. Kata Nabi SAW memang betul sebenarnya. Falaisa minni wa man raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang jauh daripada sunnahku ataupun tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan daripada golongan kami. Cuma kita tak hukumkan dia kafir saja, tak hukumkan dia kafir, sebab kita tak boleh hukumkan kafir kepada perbuatan yang, bagi orang yang mau melakukan perbuatan yang haram ataupun tidak. Cuma kita katakan dia telah telah menyeleweng dan dia dalam keadaan yang berbahaya. Baik, jadi tiga hadis ini berkenaan dengan pensyariatan nikah. Mudah, tentang pensyariatan nikah. Apakah hukum nikah secara global, secara apa ni, umumnya. Jika tak ada soalan, teruskan dengan Sahih Muslim. Pada minggu lepas kita telah baca hadis tentang soalan sahabat kepada Nabi SAW tentang apakah atau Islam apakah yang paling baik, Islam apakah yang paling baik. Lalu Nabi SAW menjawab apa? Seorang Islam yang paling baik adalah di mana orang Islam yang lain selamat daripada keburukan lidahnya dan tangannya. Seorang Islam yang baik itu adalah seorang yang orang Islam lain selamat daripada lidahnya dan tangannya. Kita sebenarnya masih lagi dalam bab iman. Masih lagi dalam bab iman. Pada awal kita telah terangkan tentang kepentingan tauhid, bahawa siapa yang bertauhid, yang mentauhidkan Allah SWT dan tak syirik, dia akan masuk syurga. Lepas tu kita telah baca sebuah hadis yang penting, iaitu iman itu ada bercabang-cabang. Ada lebih daripada 60 cabang. Kemudian Imam Muslim pula mengikuti hadis tadi dengan cabang-cabang iman. Jadi selepas ini semua tentang cabang-cabang iman yang ada waridnya dalam hadis, ada lafaznya. Ayul Islam khair, apakah Islam yang baik, apakah iman yang baik dan sebagainya. Kalau ada saja, dia akan sebutkan dalam kitab ini. Sama yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Hadis berikutnya, bab menerangkan tentang perkara-perkara yang barang siapa bersifat dengannya, maka dia akan mendapat kemanisan iman. Kata Imam Muslim, qala haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Muhammad bin Yahya ibn Abi Umar wa Muhammad bin Bashar jami'an anittaqafi. Qala ibn Abi Umar haddatsana Abdul Wahhab an Ayyub an Abi Qilabah an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah min, kama yakrahu an yughzafa fil nar. Artinya, daripada Anas bin Malik, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga perkara barang siapa yang mendapatnya, ataupun ada padanya, maka dia telah merasakan kemanisan iman, halawatal iman. Yang pertama, barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih disayangi daripada selain kedua mereka. Yang kedua, apabila dia mencintai seseorang itu, dia tidak mencintainya melainkan kerana Allah. Yang ketiga, dia benci untuk kembali ke dalam kekufuran setelah Allah SWT menyelamatkannya daripadanya, sebagaimana dia benci untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Jadi tiga perkara ini, barang siapa dapat, dia telah mendapat kemanisan iman. Kenapa hadis ni ada dekat dalam bab iman? Sebab ada kata-kata iman kat situ. Ini menunjukkan cabang-cabang iman. Jadi tiga perkara ni adalah cabang iman. Apa tu cabang iman yang tiga ni? Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya lebih disayangi daripada selain kedua mereka. Dan ini kalau kita teliti, tidak mudah nak dapat. Tapi siapa dapat, dia akan dapat kemanisan iman. Ini serupa dengan hadis yang sebelum ini, zaka ta'mal iman. Telah merasakan rasa iman tu, barang siapa yang ada sifat-sifat tersebut kan. Mana hadis dia? Iaitu barang siapa yang reda dengan Allah sebagai Tuhannya, reda dengan Nabi sebagai Nabinya, dan apa? Dan Islam sebagai agamanya. Yang ini pula, barang siapa yang sayang Allah dan Rasulnya lebih daripada segala-galanya. Baik, sekarang kita nak terangkan tentang cinta ni, sayang ni. Siapa yang sayang Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain? Jadi cinta, mahabbah dalam bahasa Arab ni, dari segi bahasa lah, ialah cenderung kepada, daripada sudut hati, cenderung kepada mahabbah tu adalah cenderung hati tu kepada sesuatu. Sesuatu tu kita cenderungkan kepadanya lebih daripada yang lain. Itu dari segi bahasa. Tapi yang dimaksudkan kat sini adalah hati itu cenderung kepada apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang Allah suka, apa yang Rasul suka, kita punya hati pun suka. Jadi itu maksud cinta Allah, cinta Rasul. Cinta Allah, cinta Rasul yang dimaksudkan adalah cinta kepada apa yang kedua-duanya suka. Yang lebih daripada itu, tapi termasuk juga dalam cinta Allah, cinta Rasul, adalah pengagungan, rasa besar. Itu juga termasuk dalam cinta. Cinta tu lain. Yang mengagungkan Allah SWT, mengagungkan Rasulullah SAW tu, itu perkara lain. Tapi ada kena-kena, ada kaitannya. Seseorang itu mungkin mengagungkan Allah SWT, tapi tak semestinya dia cinta pada Allah. Betul tak? Ada yang agungkan Allah SWT. Orang kafir tu kalau dah nampak azab Allah SWT, dia takut dengan Allah. Nampak. Tapi tak semestinya dia cinta pada Allah SWT. Lain. Ada orang juga gerun dengan Rasulullah SAW, mengagungkan Nabi SAW, sebagian yang ada pada zaman Nabi SAW, tapi tak bermakna dia cinta dengan Nabi SAW. Jadi yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah dia cinta dengan apa yang dicintai oleh kedua-dua mereka. Apakah yang dicintai oleh Allah? Apakah yang dicintai oleh Rasulullah SAW? Tak keluar daripada dua perkara. Yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Nabi SAW mesti salah satu daripada dua perkara ini. Apa dia? Wajib ataupun sunat. Ada lain daripada itu tak? Tak ada. Yang dicintai oleh Allah dan dicintai Rasul adalah yang wajib ataupun yang sunat. Walaupun kalau kita lihat Al-Quran tu seolah-olah ada benda lain, tapi itu semua sifat-sifat yang mana ada yang wajib, ada yang sunat. Contohnya, yang jelas wajib jelas sunat, mesti disukai oleh Allah dan Rasulnya. Sebab tak ada orang kat sini boleh berkata bahawa benda tu wajib, benda tu sunat tapi Allah tak suka, Allah benci. Rasul tak suka, Rasul benci. Boleh ke? Solat wajib tapi Allah tak suka kita solat. Ha? Itu dibolehkan? Bukan, ha, dibolehkan dengan disuruh, diperintah lain. Itu pun hadis dia, ha? Itu ada hadis, ada pembahasan. Tak ada perkara yang Nabi SAW perintah kita, Nabi tak suka kita. Tak suka perkara tersebut. Tak ada, ha? Jadi semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, iaitu yang wajib dengan sunat, mesti diperintah atau mesti disukai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita nak cinta Allah, cinta Rasulnya, maknanya kita kena suka dengan yang wajib, kita kena suka juga dengan yang sunat. Kalau suka dengan wajib saja, tak suka dengan sunat, tak komplit, belum dapat lagi kemanisan iman. Dan yang lagi satu pula, walaupun ni lebih ganjil sikit, dia suka kepada yang sunat tapi tak suka dengan yang wajib, lagi tak dapat kemanisan iman. Boleh dapatkan kemanisan iman? Suka yang sunat-sunat, semua dia suka, favorite, semua dia boleh. Tapi bila buat wajib, dia tak boleh buat, dia tak nak buat. Ha? Dia suka overtime, eh? Kerja dia sendiri dia tak buat. Tak boleh lah, dia tak akan dapat, dia tak akan dapat kemanisan iman. Baik, yang dimaksudkan kat sini, cinta dekat sini adalah perbuatan hati, eh? Cinta ni perbuatan hati, yakni amalan, amalan hati. Cuma amalan hati tu mesti nampak dekat amalan anggota badan. Dari sudut definisi, amalan hati, amalan hati ikhlas, sabar dan tawakal, amalan hati. Tak ada apa-apa yang kita perlu buat dalam dengan anggota badan. Dia bukan seperti zikir dan sebagainya, dia amalan hati, amalan hati. Iman pun amalan hati. Cuma bila kita lihat semua amalan hati itu, dia akan nampak dekat amalan badan. Mesti nampak dekat badan. Tak boleh seorang tu dia kata dia cinta pada sesuatu, seseorang tu, tapi dia tak ikut. Dia suka kepada apa yang orang tu suka, tapi dia tak buat apa yang orang tu perintahkan, yang suka. Bahkan dia buat perkara yang sebaliknya, yang orang tu tak suka. Tak mungkin berlaku. Dia tak mungkin berlaku, tak munasabah. Waktu Imam Syafi'i ada satu syair tu, saya pun dah lupa dah punya lafaz, eh. Tapi tadda'i, kamu mendakwa, kamu cintakan ilah. Tadda'il hubbal ilah, ha? Kami, kau mendakwa, kamu cinta kepada Tuhan, tapi kau maksiatkan dia, kau ingkarkan. Zaka muhalun fil badi'i fil qiyasi badi'u. Itu satu perkara yang mustahil dalam secara logik, dalam kias. Satu perkara yang terlampau jelas dia punya kebatilan, kebohongan dia. Cinta pada seseorang tu, kata Imam Syafi'i, mesti kita taat dengan dia. Kalau tak taat, maknanya kita cakap saja dakwa tanpa bukti. Jadi bukti adalah dengan kita taat. Jadi dalam sini, tentu sekali orang yang dah cinta dengan Allah dan Rasulnya lebih daripada segala-galanya, maknanya dia dah taat lah. Dia dah taat. Yang orang ni akan dapat rasa iman. Kalau iman tu boleh dirasakan, apakah rasa iman tu semua sama? Jadi kan kita setuju, iman boleh rasa. Tapi ni bukan yang rasa-rasa, eh, yang ikut apa ni, rasa-rasa, perasaan-perasaan, eh. Satu perkara yang abstrak yang kita tak boleh terangkan, tak boleh kita sifatkan, tapi ia ada. Kalau iman tu boleh dirasa, Nabi kata boleh dirasa, kan? Adakah rasa iman tu semua sama untuk semua orang? Adakah iman tu rasa dia sama? Tak sama. Dia bergantung kepada cinta dia, kan? Lagi banyak cinta dia, lagi banyak sayang dia dengan Allah dan Rasulnya, lagi banyaklah dia punya rasa lagi sedap. Rasa dia lagi sedap. Lagi banyak taat dia, rasa iman dia lagi sedap. Baik. Adakah kadang-kala perkara yang disukai Allah dan Rasulnya dengan syariat Islam ni, adakah semua perkara kita suka? Kita suka semua perkara yang diperintahkan oleh Islam. Ada perkara, ada kalanya tak suka, kan? Dalam hati kita tak suka. Tengok je lah. Paling paling besar sekali contoh adalah solat. Solat lima waktu. Jangan cakap solat-solat lain. Solat lima waktu tu adakah tak suka nak buat? Tapi kita buat. Adakah bila kita buat, kita tahu, yang saya maksudkan ni orang beriman yang dah faham kita buat solat ni tapi kita tak suka, maknanya malas. Adakah maknanya kita tak suka? Adakah kita tak masuk dalam sini, kita tak akan dapat rasa kelazatan iman tu? Tidak, bukan maksudkan kat situ. Tak suka pada satu perkara tu, itu satu perkara yang fitrah, tabii. Kadang-kadang tak suka, bosan, kadang-kadang ada. Itu memang ada. Tapi tak menafikan kita cinta kepada Allah SWT. Tak menafikan cinta kita kepada perbuatan tersebut sendiri. Cuma hatinya saja, kitalah lawan. Jadi maksud cinta kat sini adalah hubbul ikhtiyari, maksudnya cinta yang kita secara dengan ikhtiar, cinta dengan cara ikhtiar, bukan cinta dari sudut fitrah dan naluri. Beza kan? Jadi itu yang kita kena faham. Cinta yang dimasukkan dalam hadis ni ataupun cinta yang kita nanti baca ke, bukan cinta naluri. Tak semestinya cinta Allah, cinta Rasul yang secara naluri, cinta dengan ibadat-ibadat secara naluri. Kalau tak sampai-sampai gitu pun tak apa. Yang dimasukkan ni adalah cinta ikhtiari, dengan cara ikhtiar. Apa maksud dia? Cinta cara ikhtiar, dengan kehendak kita, kita nak suka dia. Dengan kehendak kita, kita sukakan dia. Boleh tak ni? Boleh digambarkan tak? Kita dengan kehendak kita, kita suka. Ada perkara tak payah kita hendak-hendak, tengok je kita dah suka. Takjub kan? Itu cinta yang naluri. Nampak dia banyak, suka lah. Nampak makanan dengan lapar, suka kan? Cara naluri, tak payah nak paksa-paksa. Tapi yang kita maksudkan sini, cinta kita paksa kan? Kita punya usaha sendiri. Sebab tu ada pahala dia, dapat dia punya lazat dia, dapat rasa manis dia. Contoh terdekat, ulama berikan contoh ni, orang yang sakit dengan orang yang sihat. Orang yang sakit dengan orang yang sihat. Kalau orang yang sakit, kita berikan dia madu, minum madu. Ini tak tahu lah, sakit yang ada guna-guna dengan yang menjejaskan dia punya rasa dia. Bagaimana dia rasa madu tersebut? Tak manis, tak sedap. Sebab apa? Sebab dia sakit. Kan? Bukan madu tu tak manis, tak sedap. Tapi orang yang sakit, dia akan rasa madu tu sebagaimana yang sepatutnya. Orang yang sihat, dia akan rasa sebagaimana sepatutnya. Jadi dekat sini, orang yang nak dapat rasakan iman tu, kelazatan iman, kemanisan iman, dia punya iman kena sihat. Dia punya iman kena sihat. Jadi macam mana sihatkan iman dia tu? Dengan taat. Jadi kalau dia leka, dia biarkan, dia makin apa tu dipanggil, dia ambil ringan dengan iman tu dan ibadat-ibadat dan sebagainya, lama-lama iman tu berkurangan. Hampir macam tak ada rasa. Kadang-kadang tak ada rasa lah agaknya. Tu balik kepada perbuatannya. Bukan pasal iman tu tak ada, tak boleh dirasa. Sebab dia yang sakit. Dia yang tak jaga kesihatan iman dia. Jadi tak dapat rasa. Alat dia tak bagus. Alat dia tak sihat. Jadi satu kat sini, cinta yang dimasukkan sini lah, cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua apa? Cinta yang dimasukkan sini adalah cinta ikhtiar, cara ikhtiar, bukan cinta naluri. Dan ketiga, untuk dapatkan kelazatan iman ni adalah kita kata orang tu menguatkan iman kita. Menguatkan iman kita dengan melakukan apa-apa yang disukai Allah dan Rasulnya. Dengan itu kita akan dapat kelazatan iman. Boleh ada masalah kat sini? Ada ulama yang mengatakan bahawa cinta ni terbagi kepada tiga bahagian. Ada cinta cinta mentakzimkan sesuatu. Kita cinta dia kerana kita menghormati dia amat sangat. Jadi kita cintakan dia. Ini sebagaimana orang yang cinta dengan bapanya ataupun orang yang dihormati. Okey. Lagi satu cinta adalah cinta kesian, rahmat. Itu cinta, contohnya cinta kepada anak-anak. Jadi lain kan, cinta yang ini, cinta yang itu. Yang jenis cinta yang ketiga adalah yang sama, bukan yang mentakzimkan, bukan yang kesiankan, tapi setaraf. Ha, ini cinta-cinta lain, cinta kawan, cinta apa-apa dunia dan sebagainya, atas suami isteri pun termasuk ke dalam cinta yang ini. Eh, dia bukan dia menghormati sangat, dia pun bukan kesian, tapi biasa saja. Yang dimaksudkan dalam ni cinta Allah SWT, cinta Rasulnya yang ke atas lah. Cinta termasuk dengan mentakzimkan, membesarkan, mengagungkan. Tahu tak kita bahawa kalau kita tak agungkan Allah dan tak agungkan Rasulullah SAW, kita tidak beriman. Tak ada orang Islam, tak ada orang beriman yang tak agungkan Allah, tak agungkan Rasul. Cuma berapa banyak sajalah. Jadi itu mesti ada kat dalam diri kita. Sebab tu kita tak payah bicarakan. Jadi yang dimaksudkan yang lagi satu adalah cinta yang taat kepada perintah Allah dan perintah Rasul. Jadi itu ni Allah dan Rasulnya ni lebih dicintai daripada segala-galanya. Baik. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dia mengatakan bahawa kalau untuk cinta Allah dan cinta Allah ni, kita kena lakukan yang wajib, kita kena lakukan yang sunat lah. Yang ni kita cinta yang wajib, kita cinta yang sunat. Tapi untuk Rasul, cinta untuk Rasul ada satu lagi tambahan. Kita tidak sempurna, cinta kita tidak sempurna, cinta kepada Rasul SAW tidak sempurna dengan hanya melakukan yang wajib dan melakukan yang sunat sahaja. Kita juga tak, kita juga mestilah tidak rela, tidak rela dengan tariqah ataupun cara lain, jalan lain, melainkan dengan cara Rasulullah SAW. Mesti ada tambahan tersebut. Ini disebutkan dalam kitab Fathul Bari ya. Jadi dia tidak akan, dia hanya mencari keridaan Allah SWT, cinta Allah SWT daripada mana? Daripada pelitanya, daripada pelita Rasulullah SAW, daripada cahaya Rasulullah SAW, daripada sunnahnya. Dia tak akan cari daripada tempat lain. Kalau dia dah buat gitu, barulah dia cinta dengan Rasulullah SAW lebih daripada segala-galanya. Dan termasuk kat sini, contohnya secara praktik terlampau banyak. Jadi nak dapatkan kelantan iman ni bukan mudah. Kerana kita kena sayang dengan sunnah Nabi SAW, baru dia dapat kelantan iman. Lepas tu berdakwah dengannya, amal makruf lain mungkar, menunjukkan kita punya sayang dengan sunnah Nabi SAW. Ini yang dilakukan oleh ulama. Awak ingatkan diorang boleh ke sekarang kitab ni hafal hadis Nabi SAW beribu-ribu kalau diorang tak sayang dengan Nabi SAW? Sanggup diorang tulis, diorang hafal, kemudian diorang dakwah, diorang terangkan? Kenapa? Kerana sayang dengan sunnah Nabi SAW, sayang dengan Nabi SAW. Jadi orang-orang ni dah tentu sekali dah dapat kelezatan iman. Yang kita katakan berbeza-beza menurut keadaan. Sebab iman tu sendiri naik dan turun. Jadi kelezatan iman juga naik dan turun. Baik, dalam hadis tu ada kata mimma siwahuma, lebih daripada segala-galanya, lebih daripada selain mereka berdua. Mimma, dia tak kata mimman. Maknanya ada beza ya. Kalau man tu siapa, kalau ma tu apa-apa saja. Jadi nak umumkan, maknanya dia sayang dengan perintah Allah, perintah Rasul lebih daripada segala-galanya, kerjanya ke, keluarganya ke, apa saja, dia lebih sayangkan perintah Allah dengan perintah Rasul. Bukan hanya anak, bapa dan sebagainya, umum. Kemudian dia cinta kepada seorang itu, dia tidak cintakan dia melainkan kerana Allah. Sama juga cinta kat sini, dia cinta kerana Allah SWT. Ni kalau nak syarahkan panjang, cuma ringkasnya, orang yang dah lihat, dah nampak bahawa semua perkara kat sini, semua perkara yang ada kat dalam dunia ni, semuanya berlaku dengan kehendak Allah SWT. Semuanya tak akan berjaya melainkan dengan mengikut cinta Allah SWT. Yang lain semua sebab. Jadi dia tidak akan sayang melainkan dengan Allah SWT. Sayang yang hakiki, cinta yang hakiki, itu cuma cinta pada Allah SWT semata-mata. Yang lain semua sebab. Lain semua sebab saja baginya. Jadi kalau dicintakan kepada sesuatu perkara tu, dia cinta kerana Allah. Jadi ini tinggi sangat lah. Tinggi sangat. Tapi siapa dapat, dia akan dapat kelazatan iman. Siapa yang dapat sikit daripada tu atau sebahagian daripada tu, dia dapat sebahagian lah. Maknanya kalau dia cinta seseorang tu kerana, bukan kerana apa, bukan kerana muka dia cantik, bukan kerana rambut dia lawa kan, ataupun bukan kerana apa-apa, bukan kerana dia buat baik pada saya, tapi kerana dia ini Allah suka dia. Kerana dia suka pada Allah, Allah suka pada dia. Jadi dia cinta pada orang ni kerana Allah SWT. Jadi kalau jumpa dengan orang ni pun kerana Allah SWT, kalau dia berpisah pun kerana Allah SWT. Maka kalau dah sampai macam itu, dia garanti, kata Nabi SAW, akan dapat kemanisan iman. Kemanisan iman. Jadi sebenarnya tak susah, boleh kita usahakan. Sebab ini dalam hati, dalam hati kita. Hati kita ni, kita punya suka kan, kita nak suka ke tak nak suka kan. Ada orang boleh paksa ke? Yang dia ada dua lah. Satu yang tabi'i, yang tabi'i tu cerita lain lah. Ini yang boleh kita usahakan. Kita boleh kan usahakan nak benci seseorang itu. Senang aja. Kita juga boleh usahakan untuk sayang dengan orang tu. Tapi perlukan mujahadah lah, perlukan sebab-sebab dia. Bagaimana nak sayang dengan orang tu kerana Allah SWT? Kita kena sayang Allah SWT dahulu. Mustahil kita benci dengan seorang yang disayangi oleh Allah SWT. Orang yang solat, kita tengok dia solat je, walaupun kita tak kenal, daripada jauh, daripada dekat, kita dah suka dengan dia. Orang yang adab dia baik, akhlak dia baik, otomatik kita mesti sayang dengan dia. Sebenarnya secara otomatik, tapi boleh diusahakan lagi. Begitu juga sebaliknya, cuma tak sebutkan dalam hadis inilah, kerana ini adalah tempat untuk sebutkan tentang kemanisan iman. Jadi tak payah nak sebutkan benci seseorang itu kerana Allah. Sebenarnya sama juga. Kalau awak benci, awak sayang dengan seorang itu kerana Allah, secara opposite-nya, kita benci seorang itu pun mesti kerana Allah, bukan kerana peribadi. Jadi banyak orang kita tak suka, mukanya kita tak berkenan ke, cara dia tak berkenan, akhlak ada benda tak berkenan, memang ada, memang ada. Tapi kita tetap sayang dia kerana Allah. Dan kita, dia punya sayang tu pun ada tingkatan lah. Dia makin taat, dia makin ikut sunnah, kita makin sayang dia. Dia makin jauh, kurang. Terus tak beriman, terus tak sayang lah. Terus tak beriman, tak sayang. Jadi demikianlah apa ni, ukur ataupun kayu ukur percintaan tadi. Jadi ini semua balik kat sini. Cinta pada isteri ada dua. Satu yang tabi'i, naluri, lagi satu kerana Allah SWT. Semua kita boleh buatkan kat sini. Jika kita buat kat sini, kita akan dapatkan kemanisan iman. Yang ketiga, apabila seseorang itu benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia daripada kekufuran. Macam dia, bagaimana dia benci masuk kat dalam api. Jadi kalau untuk sahabat-sahabat Nabi SAW, dia relevan lah, sebab mereka pada asalnya bukan orang Islam. Jadi Allah selamatkan mereka, Allah berikan keimanan melalui Nabi SAW. Jadi dia punya benci nak kembali kepada kekufuran tu macam dia benci nak dicampakkan ke dalam api neraka. Kalau dia dah sampai macam gitu, maka dia dah rasa kelazatan iman. Tapi bagaimana dengan orang yang lahir Islam? Yang kita lah lahir Islam, kebanyakan kita lah, semua lahir dia Islam. Kita bukan kufur kan, kita bukan orang kafir. Mana kita nak, kita tak, kita benci nak kembali kepada kafir. Sebab kita tak pernah kafir. Kita tak pernah kafir. Jadi masuk dekat sini, kembali kepada kekafiran kat sini, jadi kafir. Kalau untuk kita, adanya makna kita kena tafsirkan sebagai jadi kafir. Kita benci dan takut jadi kafir setelah Allah SWT jadikan kita orang Islam. Sebagaimana kita takut jadi kita dicampakkan dalam api neraka. Dalam hadis berikutnya, kalau sebagaimana kita takut jadi Yahudi ataupun Nasrani. Macam itu kita punya sayang dengan iman kita. Siapa yang dapat demikian, dia dah dapat kelazatan iman. Jadi ada lagi cabang-cabang iman, banyak sekali banyak. Jadi iman ni kita dah faham, tak boleh keluar daripada tiga perkara. Tiga perkara yang kita sebutkan dulu, dalam hati ada, dengan lidah ada, dengan perbuatan pun ada. Semuanya ada kena-mengena dengan dengan iman komplit. Komplit. Dia tak cukup kalau kita satu saja, tapi yang lain tak kuat. Jadi kena kuatkan semuanya sekali. Hati pun ada, perbuatannya pun, dengan lidah pun ada. Wallahu a'lam bissawab. Ada apa soalan? Jadi kat sini bila cinta dengan Rasul SAW, kita kena faham kan? Kita dah faham lah saya rasa. Bukan maknanya faham, bukan maknanya cinta Rasul SAW tu kita setakat ziarah kubur Nabi SAW saja misalnya, ataupun dengan apa ni, memuji-muji Nabi SAW, itu sebahagian sajalah. Ziarah kubur Nabi SAW digalakkan bagi kita dah sampai kat Madinah. Puji-puji Nabi SAW tu pun digalakkan. Sebut-sebutkan kebaikan Nabi SAW pun digalakkan. Tapi itu sebahagian saja. Itu bukan seluruhnya. Yang kita dah syarahkan tu yang tepat. Allahumma bissawab. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.